Oke, satu nomor tebang, spesial ada? Tadi buat Mbak Erna dan beserta keluarga. Satu nomor lagu ada Secawan Madu. Kita bermain kembali bersama Mustika New Musik. Bima Video Sotik, terima kasih. Tommy Audio System, thank you. Thank you. tapi judulnya Mas aku lali.